بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أنا بدين عزكم الله. Kita masih membahas dan membaca beberapa riwayat-riwayat pada bab keutamaan seseorang yang ditinggal mati oleh anaknya. Dengan banyaknya riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam bukunya ini, menunjukkan kepada kita pentingnya masalah ini, besarnya pahala yang diraih, dicapai oleh siapa saja yang bisa sabar dan bisa ikhtisab mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala atas kematian anak-anaknya. Kita masuk pada riwayat yang berikutnya. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا حرمي بن حفص القسملي حرمي بن حفص القسملي ثقة وموسى ابن إسماعيل هو موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي المنقاري Abu Salamah At-Tabuzaki thiqatun juga. Qala, beliau berdua berkata, haddatsana Abdul Wahid. Abdul Wahid ibn Ziyad Al-Basri. Qala haddatsana Utsman ibn Hakim. Thiqatun sabtun. Dia thiqah dan kuat riwayat termasuk ahli ibadah. Qala haddatsani Umar ابن عامر الأنصاري عمر ابن عامر الأنصاري مجهول مجهول يا إخوان. قال حدثتني أم سليم dia berkata menyampaikan kepada saya أم سليم قالت dia mengisahkan كنت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم Saya pernah berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala. Lalu beliau berkata, "Ya Ummu Sulaim. Wahai Ummu Sulaim. Ma min muslimaini. Tidak ada dari dua orang muslim pun. Yamutu lahumaa salah satu awladi yang mati untuk keduanya 3 orang anak. Tidak ada 2 orang muslim pun yang ditinggal mati oleh 3 orang anaknya. Illa adkhalahumullahul jannata. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan 2 muslim tersebut ke dalam surga. Bi fadli rahmatihi iyyahum. Dengan sebab atau lantaran keutamaan rahmat Allah kepada anak-anak tersebut. Qultu, saya berkata, kata Ummu Sulaim, wasnan, bagaimana kalau 2 orang anak yang meninggal? Qala, Rasul mengatakan, wasnan. Ya, walaupun cuma 2 orang, jika mendapatkan keutamaan yang serupa, yang sama. Hadis ini, dengan sanad yang disebutkan oleh Imam Bukhari ini, isnaduhu dhaif. Sanadnya dhaif, lemah. Namun dia dikuatkan dengan riwayat yang setelahnya dari hadis Abu Dzar, juga yang setelahnya lagi dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sehingga dia dikatakan hasan di ghairihi. Hasan dikarenakan banyak jalan-jalannya. Juga secara makna dikuatkan oleh riwayat-riwayat yang sebelumnya yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Nah, sehingga matan hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Hadis ini hanumdina azakumullah mengandung makna yang sama seperti hadis-hadis yang telah lewat, yaitu keutamaan seseorang yang ditinggal mati oleh 3 orang anaknya atau 2 orang anaknya atau bahkan 1 orang anaknya yang masih kecil dalam keadaan dia bisa bersabar, dalam keadaan dia bisa mengharapkan pahalanya dari Allah Tabaraka wa Taala atas kematian putra putri dia tadi. Pahalanya ialah Allah masukkan dia ke dalam surganya. Dalam riwayat ini disebutkan secara langsung keutamanya itu untuk kedua belah pihak, suami dan istri. Ini dari kalimat ma min muslimaini, tidak ada dari 2 orang muslim pun. Yani suami dan istri yang muslim. Sehingga tidak khusus untuk kaum wanita. Juga tidak khusus pula untuk kaum pria. Tetapi ini keutamaan bisa diraih oleh siapapun dari kedua belah pihak, baik suaminya atau istrinya, selama keduanya memenuhi persyaratannya, yaitu sabar dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dalam riwayat ini pula disebutkan alasan sebab kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala memasukkan 2 orang tua itu ke dalam surga karena kematian putra putrinya. Disebutkan oleh Rasulullah dalam riwayat ini, bi fadli rahmatihi iyyahum. Itu semua dengan sebab keutamaan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada anak-anak tersebut. Sehingga betul-betul murni rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murni keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bukan karena semata-mata amalan seseorang. Tetapi lebih daripada itu, hanamtina azakumullah, itu dari rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini merupakan prinsip Islam wal muslimin yang besar. Mereka meyakini bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam surga dengan amalnya semata. Tidak bisa ya, Pak. Sebesar apapun amal seseorang, sebanyak apapun ibadah seseorang, itu belum cukup untuk meraih tiket masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Belum cukup. Terlalu sedikit amal kalian tersebut. Terlalu minim ibadah kalian tersebut. Namun keyakinan kaum muslimin fanatina azakumullah, seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala bi rahmatin min, dengan rahmat dari Allah tabaraka wa taala. Para ulama berhujjah berdalil dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menyampaikan di hadapan para sahabatnya sebuah sabda. Beliau mengatakan, "La yadkhulu ahadukumul jannata fi amalih. Innakum la tadkhulunal jannata fi amalikum." Sungguh-sungguh tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa masuk ke dalam surga dengan semata-mata amal kalian. Tidak bisa, kata Rasul. Mereka bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Begitu pula Anda wahai Rasulullah, juga demikian, tidak bisa masuk ke dalam surga dengan semata-mata amal Anda. Beliau mengatakan, "Wala ana." Begitu pula saya, tidak bisa masuk surga dengan semata-mata amal saya. Illa annallaha qad taghammadani bi rahmatin minhu wa fadl. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala telah meliputi saya dengan rahmat darinya dan keutamaan darinya. Pada lafaz yang terakhir ini, Allah meliputi beliau dengan rahmat darinya dan keutamaan darinya, menunjukkan bahwasanya seseorang itu masuk dalam surga itu murni merupakan rahmat dari Allah Tabaraka wa taala, keutamaan darinya. Begitu pula yang ditunjukkan dalam riwayat yang baru kita baca ini dari hadis Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Bi fadli rahmatihi iyyahum," mereka semua dimasukkan ke dalam surga dengan keutamaan rahmat Allah Tabaraka wa taala kepada mereka. Naam. Mungkin ada yang tanya, lalu bagaimana caranya seorang itu bisa mendapatkan rahmat dari Allah Tabaraka wa taala? Jawabannya fanatina azakumullah, rahmat Allah itu dicapai dengan pengabdian ibadah kepadanya, dicapai dengan amal ketaatan kepada Allah, dicapai dengan memperbanyak amal-amal ibadah, amal ketaatan kepada Allah Tabaraka wa taala. Maka amal yang kalian kerjakan tadi dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tuntun Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu akan mendatangkan rahmat Allah tabaraka wa taala. Kemudian dengan rahmat Allah tadi, Anda insyaallah taala dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsipnya Islamul muslimin. Tamam? Sebab ini dibahas oleh para ulama, sebab ada sebagian kaum muslimin yang menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka meyakini bahwasanya seseorang itu masuk dalam surganya Allah dikarenakan amalnya semata. Mereka mengatakan itu namanya hukuk iwab wa muqabalah, hak hamba sebagai ganti rugi amalannya mereka. Jadi mereka menggambarkan ikhwanatina azakumullah, ketika seorang hamba itu sedang beramal, dia mentaati Allah, maka mereka menggambarkan Allah tabaraka wa taala wajib untuk mengganti rugi itu amal dengan balasannya, dengan pahalanya, dengan surganya. Sehingga Allah wajib untuk memasukkan orang tadi dalam surga sebagai imbalan amal tadi. Sebagaimana pula Allah wajib memasukkan seseorang ke dalam neraka sebagai imbalan atas kemaksiatan dia tadi. Sudah paham ya? Sehingga modelnya itu kayak seorang karyawan bekerja di perusahaan bos. Nah, kalau karyawan tadi pekerjaannya bagus, kemudian bosnya enggak menggaji, zalim bosnya itu. Paham ya? Agak deh. Wallahu musta'an. Artinya kalau karyawan itu sudah mengerjakan tindakan dia, maka wajib bagi sang bos untuk menggajinya. Demikian pula kalau karyawannya balilu melanggar perjanjian, maka wajib bagi sang bos untuk menghukumnya. Ini gambaran yang mereka sebutkan kaitannya antara Allah Taala dengan hamba-hambanya. Wahai i'tiqadun batil, ini keyakinan yang batil. Ini prinsipnya kaum Mu'tazilah. Ini batil ya. Pertentangan dengan riwayat-riwayat yang dibawakan tadi. Sehingga yang benar kita mengatakan seseorang itu masuk dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala lantaran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan darinya, dan itu dicapai dengan amal saleh yang dia kerjakan, ibadah yang dia kerjakan. Hadza huwa, sehingga disebut dengan apa namanya? Huququl in'am wal fadl. Hak dalam bentuk kenikmatan dari Allah dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah. Baik. Disebutkan dalam riwayat ini, Ummu Sulaim menyatakan, kuntu indan Nabi. Saya pernah di sisi Nabi. Harif. Ummu Sulaim, lelaki atau perempuan? Perempuan ya? Kena ya? Sepakat. Dia sebagai seorang wanita menyatakan, saya di sisi, di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kemudian menunjukkan bolehnya seorang wanita duduk berdampingan dengan seorang pria? Tidak boleh. Terus bagaimana dengan riwayat ini? Kuntu indan Nabi. Mahramnya siapa? Mahramnya siapa? Ummu Sulaim ada mahramnya begitu. Suaminya begitu. Tapi di sini aku mengatakan, ya Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, ini bagaimana Ummu Sulaimnya? Apa boleh kemudian berbincang-bincang dengan seorang wanita di sampingnya? Hah? Ayo. Ya apa? Kan nanti, ya, seorang wanita lagi duduk santai begitu. Kamu dekati, kamu duduk sampingnya. Hah? Ya fulanah begitu. Boleh ya? Nggak boleh. Nah, terus riwayat ini bagaimana? Jadi Ummu Sulaim tidak bisa mahram ya. Dalam riwayat ini tidak disebutkan demikian. Dalam keadaan kondisinya itu harus disebutkan. Karena bisa menimbulkan fitnah. Kalau seandainya ada mahramnya, mesti akan disampaikan sama Ummu Sulaim. Kuntu indan Nabi SAW. Ana wa zauji. Kan begitu. Saya samping Nabi, saya dan suami saya. Kan begitu. Untuk menepis anggapan dan tuduhan supaya jangan berduaan. Nah, Allahu a'lam na'am ya khairat urusannya ini. Kami. Kamil, jawab Kamil. Hah? Masih ngiden. Ini. Gimana? Wallahu a'lam. Ini di balik hijab. Gitu ya. Samping Nabi di balik hijab. Jadi boleh gitu ya. Jadi apa namanya berbincang-bincang dengan seorang wanita di balik hijab. Nah, berdua begitu. Hah? Allah, nanti ada istilah pacaran islami nanti. Repot urusannya nanti. Iya. Nah, yang takut ini sih, si nom-nom ini. Nanti. Apa ini? Lafadnya kenal ini. Kuntu indan Nabi. Saya pernah di sampingnya Nabi. Rasul mengatakan, ya Ummu Sulaim. Wahai Ummu Sulaim. Apa? Nah, ada ya. Hah? Wah, nggak ada yang ngerti. Saya kira ada yang mau jawab, iya, saat akhirnya begitu. Sehingga boleh. apa namanya, duduk sampingnya seorang wanita dan berbincang-bincang dengannya. Santai ya, akhi. Noleh bareng. Nggak ngerti? Harus dinanya sama yang tua-tua kalau begini. Abah Ahmad. Mungkin ini gak ada. Iya. Ada yang tahu? Angkat tangan. Allah. Kalau dibaca secara zahirnya ya begitu. Tapi khonamtina azakumullah, antara Ummu Sulaim dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada hubungan kemahraman. Paham ya? Antara Ummu Sulaim dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ada hubungan kemahraman. Seingat saya itu dari sisi persusuan. Nah, kalau masalah Rasul dan Ummu Sulaim itu sama-sama disusui oleh Tuwaibah yang disusui Rasul ketika masih kecil. Nah, itu seingat saya juga sama Al-Hafid rahimahullah dalam Fathul Bari. Sehingga dikarenakan mahramnya ya kalau masalah sampingnya dia, ya Ummu Sulaim begini. Ya, silahkan mengharapi Dewi. Gitu ya. Sehingga tidak ada dalil dan hujjah bagi mereka yang membolehkan tindakan seperti itu. Itu tindakan yang tidak boleh. Adapun riwayat ini dijelaskan antara Rasul dengan Ummu Sulaim itu ada hubungan kemahraman. Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Ali. Ali ibnu Abdullah ibnu Ja'far al-Madini, dikenal dengan Ali ibnu al-Madini. Julukannya apa ya Pak? Dijuluki Hayyatul Wadi, ular padang pasir. Apa maknanya? Kalau dijuluki demikian, maknanya dikarenakan beliau mengetahui secara mendetail tentang hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang berpenyakit, mana yang sehat, kemudian penyakit-penyakit hadis yang apa namanya, yang samar-samar, yang parah-parah, yang detail, yang jelimut, yang rinci, tahu semua beliau. Diibaratkan seperti ular padang pasir yang mengetahui betul seluk-beluk padang pasir, lubang-lubang ini padang pasir. Qala haddatsana Mu'tamir wa Mu'tamir ibn Sulaiman At-Taimi. Qala qara'tu 'ala Al-Fudail. Dia berkata saya pernah membacakan kitab kepada Fudail. Ya Fudail ibn Maisarah. Thiqah. Ali Imam Mu'tamir Imam Fudail Thiqah. An Abi Hurais. Abu Hurais namanya Abdullah ibn Husain. Abu Hurais namanya Abdullah ibn al-Husayn al-Azdi. Saduqun yukhti. Sebagaimana disebutkan dalam Taqrib Tahdhib. Dia saduq, jujur, namun pernah salah dalam membawakan riwayat. Sehingga dihasankan hadisnya. Namanya Abdullah bin Husayn al-Azdi. Annal Hasan haddazahu biwasif. Bahwasanya Al-Hasan, yakni Al-Hasan Al-Basri, menyampaikan hadis kepada dia di kota Wasif. Anna Sa'sa'ah ibn Muawiyah haddathahu. Bahwasanya Sa'sa'ah ibn Muawiyah menceritakan kepada Al-Hasan Al-Basri. Kalau Sa'sa'ah ikhwan sahabi, dia seorang sahabat. Annahu laqiya Aba Dzarrin. Bahwasanya Sa'sa'ah ini tadi pernah berjumpa dengan Abu Dzar, mutawassihan kirbatan, dalam keadaan Abu Dzar itu mutawashihan, menyelempangkan gerbah tempat air. Qala, berkata Sa'sa'ah, ma laka minal waladi ya Badar, ma laka minal waladi ya Badar, ada apa dengan kau dari anak ini wahai Abu Dzar? Qala, katanya Abu Dzar, ala uhadithuka, maukah kamu saya beri hadis? Qultu bala, saya jawab, katanya Sa'sa'ah, mau. Qala, katanya Abu Dzar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, ma min muslimin, tidak ada seorang muslim pun, yamutu lahu thalathatun minal waladi, yang ditinggal mati oleh tiga orang anak, lam yablughu al-hansa, yang belum mencapai umur balig. Al-hans itu umur balig. Illa adkhalahu Allahul jannah, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan dia ke dalam surga. Bifadli rahmatihi iyahum, dengan sebab keutamaan rahmat Allah kepada mereka. Wa ma min rajulin, dan tidak ada seorang lelaki pun, a'taqa musliman, yang membebaskan seorang muslim dari perbudakan, illa ja'alallahu azza wa jal, melainkan Allah azza wa jalla menjadikan kullu 'udwin min, setiap anggota tubuhnya dia, fikakahu, sebagai upaya untuk melepaskan dari api neraka. Fikak itu melepaskan sesuatu, ini melepaskan dia dari api neraka, li kulli 'udwin min, untuk masing-masing anggota tubuh dia juga. Ini masing-masing anggota tubuhnya buta itu bisa, misalkan tangannya dia, itu bisa membebaskan orang tadi yang membebaskan dia dari perbudakan, melepaskan tangan orang tadi dari neraka. Tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, kepala dengan kepala, badan dengan badan, begitu. Yani pahalanya, khairatina asyakumullah, pahala membebaskan buta itu ialah orang tersebut akan dibebaskan dari api neraka. Hadis ini secara sanad hasan. Hadis ini secara sanad hasan. Semuanya thiqah kecuali Abu Quraisy, dia saduq. Isnaduhu hasan li dzatih, sehingga bisa menguatkan riwayat yang sebelumnya. Hadis ini juga sama, ikhwan fillah jazakumullah, pada kalimat ma min muslimin yamutu lahu thalathatun minal waladi lam yablughul hansa illa adkhalahu Allahul jannah bi fadli rahmatihi iyahu, hampir sama dengan sebelumnya, keutamaan seseorang yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya, tiga bisa, dua pun juga bisa sebagaimana dalam hadis yang sebelumnya, satu pun juga bisa sebagaimana dalam riwayat yang sebelumnya lagi. Namun dalam riwayat ini, khonatina asakumullah, ada penambahan kalimat, yaitu lam yablughu al-hansa, anak-anak tersebut belum mencapai usia taklif, belum mencapai usia mukallaf, usia balig. Artinya anak yang mati tersebut belum balig. Zahirnya menunjukkan ini persyaratan. Artinya kalau kemudian anak tersebut sudah balig, maka tidak mendapatkan keutamaan seperti yang tersebut dalam riwayat ini. Begitu kan ya? Karena riwayat ini hanya menyebutkan anak yang belum balig. Mafhumnya kita memahami dari sini, berarti yang sudah balig, ya sudah, pembahasannya lain lagi, tidak masuk pada pembahasan riwayat ini. Nah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan ketentuan demikian, lam yablughul hanza, anak itu belum mencapai usia balig? Sebabnya ya khonam tinasakumullah, kematian seorang anak yang masih kecil yang belum balig itu lebih dahsyat daripada kematian orang yang sudah balig. Sebab kecintaan orang tua kepada anak kecil tersebut melebihi kecintaan dia kepada anaknya yang telah dewasa. Kerinduan, kasih sayang yang dicurahkan oleh orang tua itu kepada anak-anak kecilnya lebih besar daripada kepada anak dewasanya. Nanti gitu ya, yang dewasa itu mandiri, ya singurah dewi. Sementara masih kecil, itu diasuh dengan sedemikian rupa, dirawat dengan sedemikian rupa, dengan penuh kasih, dengan penuh sayang, dengan penuh kecintaan dari kedua orang tuanya. Orang tuanya rela bergadang malam karena tangisan anaknya. Mereka rela untuk tidak tidur dalam rangka untuk menenangkan putra-putrinya. Ilahil. Adapun yang sudah dewasa, ya sudah, disuruh tidur sendiri. Begitu ya. Nah, sehingga dikarenakan keterkaitan hati antara orang tua dengan anak kecil tersebut sangat erat dan sangat kuat, maka ketika itu anak meninggal, meninggalkan orang tuanya yang sedang sayang-sayangnya sama dia, maka musibahnya itu lebih besar. Musibahnya itu lebih besar. Dikarenakan lebih besar, maka keutamaannya pun juga lebih besar. Bagi mereka yang sabar dan mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Masya Allah. Terus sekarang bagaimana kalau ada anak kalian yang sudah balig mati? Atau kemudian kalian sebagai orang tua tidak punya pahala masuk ke dalam surganya Allah dengan kematian itu anak? Jenengan Pak, yang sama sepuh Pak. Nah, jenengan. Tadi kan sebutkan ini anak masih belum balig. Keutamanya, kalau anda sabar, mengharapkan pahala, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Sekarang, bagaimana kalau kemudian yang mati itu anak anda sudah balig, dewasa? Apakah anda tidak mungkin untuk mendapatkan keutamaan besar seperti ini, surganya Allah tabaraka wa ta'ala? Ya Allah, masih punya harapan mendapatkan keutamaan tadi atau ketiga? Ini kan Pak, monggo. Hah? Nggak dapat. Tadi kalau anak yang kecil mati, wes ya, langsung gitu ya, Allah nusaan mati rek, nggak ada pahalanya sudah ini. Ngono ya, mati wae. Gini ya, Allah. Saya mau nyari yang sudah 10. Pak Abdul Malik juga termasuk sudah 10 itu. Ayo Pak Abdul Malik. Dapatnya yang putih rambutnya itu. Ya Pak. Sekarang kalau yang mati itu anaknya sudah dewasa Pak. Apakah orang tua masih punya harapan mendapatkan keutamaan besar? Yaitu Al-Jannah. Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Allah ya. Wah, jadi apa juga di pertanyaannya? Saya pikir gampang-gampang aja. Dengar dong, Pak RT. Monggo. Insya Allah ya. Kalau bangun, kalau pas kemudian belum sempat tarbiyah, mati gitu. Enggak dapat. Berarti keutamaannya itu bagi anak-anak yang sudah ditarbiyah dengan tarbiyah Islamiyah begitu. Kasar apa ini? Bukan, maksud saya upaya untuk mencapai keutamaan surga tadi dengan kematian dia itu loh. Masih punya harapan? Masih punya harapan? Jadi kalau misalkan yang mati itu anaknya sudah dewasa mati, dia masih punya harapan untuk menggapai surga dengan cara seperti itu? Punya harapan? Ketentuannya? Insya Allah ketentuannya. Anaknya ngaji dulu gitu ya. Hah? Hubungan dia sama anaknya. Anaknya ngaji di sini. Allah Ustaz. Jangan lah jawaban dia. Tapi kan gampang-gampang aja. Ada yang tahu? Nah. Jadi walaupun riwayat ini menyebutkan kata-kata lam yablughu al-hinsa, anak-anak yang belum balig, bukan berarti ketika Anda ditinggal mati oleh anak yang sudah dewasa, pupus harapan Anda untuk mendapatkan keutamaan surga. Tidak. Anda pun tetap masih mendapatkan, punya harapan untuk mendapatkan keutamaan surga dengan kematian anak Anda yang sudah balig itu. Yang ada ketentuan harus sabar. Sabar dan ikhtisab mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab illah, sebab kenapa ada keutamaan besar di sini itu dari sisi sabar dan ikhtisabnya itu. Sabar dan upaya untuk mengharapkan pahala dari Allah, itu yang paling penting. Begitu ya, ikhwan ya. Sehingga ketika Anda ditinggal mati oleh putra-putri Anda yang telah balig, kemudian Anda bisa sabar dan ihtisab mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Anda pun punya harapan untuk mendapatkan keutamaan tadi. Dengan kesabaran Anda, dengan ihtisab Anda, harapan Anda untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allahul Musta'an. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama, ikhwan. Disebutkan oleh, dinukil dalam syarahnya ini, oleh Qabulullah al-Jailani. Juga demikian. Sehingga tidak hanya untuk anak-anak kecil yang belum balik, namun yang balik pun juga demikian. Hadza huwa. Hanya saja kematian anak kecil itu lebih sangat dirasakan oleh kedua orang tua dibandingkan dengan yang dewasa. Itu pada umumnya. Pada umumnya. Allahu musta'an. Ini jelas, wabah. Dalam riwayat ini ada pembahasan yang kedua, yaitu keutamaan membebaskan seorang muslim dari perbudakan. Keutamaannya ialah lepas dari api neraka. Masing-masing anggota tubuh muslim yang dia bebaskan dari perbudakan tadi, itu menjadi sebab lepasnya masing-masing anggota tubuh dia sendiri dari api neraka. Yang maknanya secara global, seseorang yang membebaskan kaum muslimin dari perbudakan, keutamaannya ialah surganya Allah Taala, dan dilepaskan, diselamatkan dari api neraka. Namanya, ini menunjukkan bahwasanya Islam sangat perhatian dan sangat memikirkan nasibnya para budak. Secara khusus budak-budak yang muslim, yang mukmin, yang mukminah, yang muslimah. Dalam banyak riwayat Tuhan Amin Azzaikumullah, juga dalam banyak kesempatan, Islam menganjurkan kaum muslimin pemeluknya untuk berbondong-bondong membebaskan orang dari perbudakan dengan cara memberi pahala-pahala besar bagi mereka-mereka yang melaksanakannya. Sehingga sungguh sangat kejam kalau ada orang yang menuduh Islam sebagai agama yang memperbudak orang, atau yang suka memperbudak musuh-musuhnya. Tidak. Justru sebaliknya. Kalau ada pembahasan perbudakan dalam Islam, yaitu tatkala terjadi pertempuran antara kaum muslimin dengan kaum kafirin, kemudian kaum muslimin berhasil mengalahkan kaum kafirin dan berhasil menawan mereka tadi, dan kemudian dari pihak penguasa menetapkan tawanan tersebut diperbudak oleh Islam, oleh kaum muslimin. Itu semua sungguhnya ya khanafatina azakumullah, di dalamnya terdapat misi-misi besar, hikmah yang agung. Di antara misi besar yang dicanangkan oleh Islam dengan perbudakan tadi ialah yang pertama dalam rangka untuk ihanatul kuffar, menghinakan, melecehkan, menjatuhkan mentalnya orang-orang kafir, supaya mereka jangan kemudian berani melawan kaum muslimin dan juga menampilkan izzatul Islam wal muslimin, kemuliaan Islam dan kaum muslimin dalam kancah pertempuran jihad fi sabilillah. Islam itu jaya, Islam itu kuat, Islam itu solid, tidak gampang dikalahkan. Misi yang lebih besar lagi khonatina asakumullah ialah dengan memperbudak mereka, musuh-musuhnya, diupayakan dengan perbudakan tadi dan mereka pun akhirnya masuk di wilayah kaum muslimin dalam kerangka budak dan melihat langsung aktivitas kaum muslimin, diharapkan mereka terbuka mata hatinya, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka melihat keindahan Islam langsung dari dalam, mereka melihat langsung bagaimana akhlaknya kaum muslimin yang indah, bagaimana ajaran Islam yang sangat mulia, sehingga terbuka hati mereka untuk bisa memeluk Islam. Setelah memeluk Islam jadi muslim wal muslimah, kemudian dianjurkan sangat untuk dibebaskan dia dari perbudakan, sehingga termasuk upaya mengislamkan kaum kufar, kaum kafirin dengan cara seperti itu. Sebab khanamatina azakumullah, yang namanya kaum kafirin, orang-orang kufar, di mata mereka yang namanya Islam itu agama yang jelek. Islam itu agama yang tidak bagus. Mereka sudah anti kepada Islam. Hati mereka sudah kopi dengan Islam. Sebab memang jarang yang namanya informasi-informasi keislaman sampai kepada mereka. Kalaupun sampai miring atau disampaikan oleh orang-orang yang enggak bertanggung jawab, maka dengan mereka diperbudak oleh kaum muslimin, langsung di tengah-tengah kaum muslimin, menyaksikan langsung bagaimana Islam dari dalam, bagaimana kaum muslimin sungguhnya dari dalam, mereka baru melihat, oh ternyata Islam itu indah, ternyata Islam itu mengajarkan keadilan, kemuliaan, norma yang baik, budi pekerti yang luhur, agamanya bagus, agamanya indah, penuh dengan kemuliaan, sehingga diupayakan hati dia terketuk, mendapatkan hidayah dan masuk dalam Islam dengan fau'a, rasa sukacita. Begitu ya. Dan juga hikmah yang lainnya ialah dalam rangka untuk memperbanyak pahalanya kaum muslimin. Dengan adanya perbudakan, kaum muslimin bisa mempraktekkan bab perbudakan dalam Islam. Mereka bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya dengan membebaskan budak-budak tadi yang muslimin, yaitu mendapatkan keutamaan surganya Allah Taala dan selamat dari api neraka. Sehingga sekian banyak hikmah, faedah, tujuan-tujuan yang sangat mulia dalam Islam dengan adanya perbudakan dalam Islam tadi. Begitu ya ikhwan. Sehingga itu yang dicanangkan dalam Islam dalam bab ar-riqah, bab al-asir, perbudakan-perbudakan yang mereka sebutkan. Dan juga ikhwan fillah rahimakumullah, kenapa secara khusus yang dianjurkan untuk dibebaskannya kaum muslimin? Kenapa kalau dikatakan ataqa musliman, membebaskan seorang muslim kemudian dia mendapatkan pahala seperti ini? Ini supaya untuk mengangkat harkat dan martabat kaum muslimin. Tidak pantas seorang muslim itu jadi budak. Tidak layak seorang muslim itu diperbudak. Tidak layak. Seorang muslim itu mulia indallah, di sisi Allah Taala. Muslim itu mulia di mata makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala mulia dunia akhirat, sehingga tidak pantas untuk kemudian memiliki status budak atau menyandang predikat budak. Sehingga dalam Islam dianjurkan sangat untuk kemudian membebaskan budak-budak muslimin wal muslimat. Demikian pula khonam tina asyakumullah, tatkala Islam menyebutkan adanya kafarat ketika ada sebagian kaum muslimin yang melanggar aturan Islam, kemudian dianjurkan untuk membayar kafarat penebus dosa, sering diantaranya disebutkan yang namanya tahriru raqabah, membebaskan seorang budak perempuan. Dan sering pula disebutkan dalam ayat yang lainnya atau keterangan yang lainnya, raqabatun mu'minah, budak wanita yang beriman, yang beriman. Sekali lagi itu semuanya menunjukkan Islam itu aziz, Islam itu mulia, Islam itu jaya, terhormat, sehingga tidak layak bagi para pemeluknya untuk jadi budak. Maka kaum muslimin pun juga demikian, tidak boleh kemudian memperbudak diri. Wallahul musta'an. Hakadha ikhwan. Tamam. Ya, untuk sementara ini riwayat diilmui dulu. Karena kondisinya sekarang di Indonesia ini enggak ada budak. Mana ya? Begitu kan? Di Indonesia ini ada budak enggak? Enggak ada ya? Nah, iya, dikarenakan enggak ada budak, ya sudah. Untuk sementara ini riwayat diilmui terlebih dahulu. Anda ilmui, siapa tahu di kemudian hari ada budak di sekitar Anda, Anda bisa mengamalkannya sesuai dengan bimbingan Islam yang sangat mulia tadi. Masya Allah. Hadza wadhih. Yang terakhir, menyelesaikan bab yang tadi. Qala haddatsana Abdullah ibn Abi al-Aswad. Thiqah, ya ikhwan. Qala haddatsana Zakariya ibn Umar al-Ansari. Ya rawi yang saduq. قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب امام يحيى هذا المصر روي ثقه ثقه ثقه salah seorang murid seniornya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, di antaranya Abdul Aziz bin Suhaib, Qatadah, Thabit al-Bunani, Humayd al-Tawil, dan semisalnya. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال dari Nabi صلى الله عليه وآله وسلم beliau bersabda, من مات له ثلاثة, barang siapa yang ditinggal mati oleh tiga orang, yakni tiga orang nyawa atau tiga orang anaknya sebagaimana dalam riwayat lainnya, lam yablughul hamsa, yang mana tiga anak tadi itu belum mencapai usia taklif, usia balik, adkhalahullahu wa iyyahum, masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan dia dan anak-anak tadi bifadli rahmatihi, dengan keutamaan rahmat Allah, al-jannata, ke dalam surga. Ini juga sama pembahasannya dengan riwayat yang sebelumnya. Kalau dalam keterangan yang sebelumnya, penyebutan yang masuk ke dalam surga ialah dia yang ditinggal mati oleh anaknya. Sementara dalam riwayat ini, yang disebutkan masuk ke dalam surga ialah dia dan juga anak-anak mereka. Masya Allah. Menunjukkan ya khanam tina'an sayakumullah, anak-anak kecil kaum muslimin yang meninggal dunia sebelum usia balik, mereka tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Tempatnya dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Itu keutamanya mereka ya, yang mati masih kecil. Bahkan di antara keutamaan mereka pula ya khonafina asakumullah, anak-anak kecil yang mati sebelum balik tadi itu, mereka sebagai afrad, namanya afrad kok, itu punya hak nanti di yaumul qiyamah untuk memberikan syafaatnya kepada orang tuanya. Masya Allah. Dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, saya lagi ikhwan, dengan kematian seorang anak, kita diharapkan untuk bisa semakin sabar dalam menghadapinya dan semakin bisa ihtisab mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sebab di balik kematian anak-anak kita tadi itu ternyata terdapat sekian banyak keutamaan-keutamaan besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan juga untuk anak-anak tersebut. Allahul musta'an. Wa zakafi insyaallah. Ini cukup pembahasan di riwayat ini untuk melengkapi pembahasan-pembahasan yang sebelumnya pada bab fadlu man mata lahul walad, bab keutamaan seseorang tinggal mati oleh anaknya. Allahul musta'an. Dan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita masuk pada pembahasan topik yang berikutnya pula, pembahasan tentang masalah seseorang yang tinggal mati oleh bayinya dia yang keguguran. Yang kemarin saya tanyakan sama para ikhwan, bagaimana kalau yang gugur? Wallahu a'lam bishawab. Nanti jawabannya akan dibahas pada bab yang berikutnya insyaallah. Wah, ini perlu dibacakan ya, ikhwan. Pertanyaan. Ini ya, surat resmi. Rijal dan Nisa. Ini anggaplah nama samaran. Bukan Rijal dan Nisa. Ini laki dan perempuan. Telah menikah 4 tahun yang lalu. Dan telah dikaruniai seorang anak. Akan tetapi, beberapa tahun kemudian diketahui kalau Rijal ini ternyata kakaknya si Nisa. Allah Akbar. Yang mana bapaknya dulu punya 2 orang istri, yaitu ibunya Rijal dan ibunya Nisa. Bisa dipahami ya? Sehingga mereka ini mahram ya. Rijal dan Nisa itu mahram dengan labanul fahl. Itu istilahnya para fuqaha. Mahram dengan susunya pejantan, yakni bapak tadi itu. Itu bahasa perjemahan lafadznya. Laban dengan susu ya. Al-fahal itu pejantan. Yani dari bapak tadi itu yang punya 2 istri. Sehingga anak-anaknya itu merupakan anak kandung dia. Dan masing-masingnya menjadi mahram. Masya Allah. Ternyata Rijal ini kakaknya Nisa. Tidak sengaja gitu loh. Bagaimana status pernikahan yang secara tersebut? Apakah harus diputus? Kemudian masing-masingnya menikah lagi dengan orang lain? Ataukah tetap dilanjut? Mengingat mereka sudah punya 1 anak. Perlu diketahui, ini adalah kejadian yang betul-betul ada ternyata. Masya Allah. Al-jawab, jawabannya ya khana fitina azakumullah, yufsakhun nikah. Nikahnya difasakh mubasyaratan. Langsung diputus saat itu juga. Di saat kedua belah pihak tadi, baik si Rijal atau si Nisa, dia tahu statusnya masing-masing. Rijal itu kakak, Nisa itu adik. Langsung diputus dan dipisahkan antara keduanya. Itu namanya fashun nikah. Langsung putus. Langsung putus. Terus bagaimana keputusannya? Ya sudah, ini kakak, ini adik. Kemudian urusan menikah lagi, ya terserah mereka berdua. Kalau misalkan kepingin menikah lagi, ya silahkan menikah lagi. Dari Rijalnya atau Nisanya. Adapun itu anak, itu waladun syar'i. Termasuk anak yang syar'i, bukan anak zina. Sebab nikahnya dibangun di atas akad yang dulu diyakini sahih. Paham ya? Yang dulu diyakini sahih. Tamam? Ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Untuk masalah anak, siapa yang mengatur dan siapa yang mengurus, dibicarakan oleh kedua belah pihak. Siapa yang bisa merawat itu anak. Umumnya, wa nabdina asyakumullah, dirawat sama ibunya. Jadi paham ya? Langsung putus. Langsung putus. Dan nasihat para ulama, ini juga pernah disampaikan kepada mereka, soal seperti ini. Saat putus, diupayakan. Untuk beberapa saat ini 2 orang jangan dipertemukan terlebih dahulu. Loh apa? Apa? Kenapa? Nah, kenapa kok mereka ada demikian nasihatnya? Jangan dipertemukan terlebih dahulu. Sebab yang namanya lelaki dan wanita yang sudah pernah merasakan tali pernikahan, mana ya? Dalam keadaan dilepas dan dipisahkan dengan arus gitu. Kalau ketemu, itu file-file lama selalu berkembang. Ya, benar, itu mereka sebutkan ya. Sehingga bunga-bunga yang dulu merekah itu kalau ketemu lagi, muncul lagi bunga-bunga tadi itu. Ya, karena masih ada magnet antara keduanya, gitu loh. Ada ikatan batin antara keduanya, apalagi dengan menghasilkan satu orang anak antara kedua dengan hubungan dua orang tadi. Sudah paham ya? Jadi dorongan kuat untuk menuju ke arah sana itu santer sekali. Sehingga untuk beberapa saat dikisah terlebih dahulu lama, dan yang lebih afdolnya suruh nikah lagi supaya menghilangkan apa namanya semua yang lama-lama itu, dan supaya apa namanya menghindarkan diri dari fitnah-fitnah yang ada. Kalau misalkan belum sempat nikah, dijauhkan terlebih dahulu supaya jangan kemudian semakin nempel magnetnya kuat, nanti raket lagi repot urusannya nanti. Hadirin, Allahul Musta'an. Jadi paham insyaallah ya. Dalilnya ialah hadis Uqbah bin Al-Harith di Bukhari, dalam Sahih Bukhari. Uqbah ini menikah dengan salah seorang wanita. Setelah menikah, tiba-tiba ada seorang nenek tua bersaksi menyatakan bahwasanya saya ini telah menyusui kamu wahai Uqbah dengan istri kamu ini. Ini dua-duanya sama-sama saudara sesusu. Bingung rupanya. Akhirnya langsung segera berangkat dari kota Mekah menuju ke Madinah untuk menjumpai Rasulullah SAW. Ditanyakan langsung kepada Rasul. Tanyakan, ya Rasulullah bagaimana ini? Beliau apa namanya menjawab. Beliau malingkan wajahnya. Dikejar sama Uqbah. Ya Rasulullah. Melengos lagi. Kejar lagi sama Uqbah. Sampai 3 kali. Dan beliau mengatakan, kaifa waqad qil. Sebagaimana lagi? Sudah dinyatakan demikian. Artinya, mau bagaimana lagi? Itu persaksian seorang wanita. Diterima. Dalam bab ini. Maka kedua tadi pun Uqbah dan istri tadi itu menaknya Yusuf dipisahkan, dipatahkan pernikahannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma. Itu hadis nassun fil mas'alah. Nassun fil mas'alah. Nah, jadi pentingnya ya ikhwan fillah azakumullah mengerti nasab. Ya. Karena enggak ngerti gini akhirnya. Enggak tahu nasab, tahu-tahu nikah lo adik dewe. Allah Subhanahu. Repot urusan. Sudah enggak ada nasab tahu-tahu nikah. Loh, bibikku cara adik dewe. Ada lo arope kan. Allah Subhanahu. Apakah anak yang meninggal tadi termasuk anak yang dalam taungan kita? Ini anak yatim, anak tiri, enggak ya. Yang disebutkan dalam riwayat tadi itu anak kandung Anda. Ya, ditanya akhwat, sahabat, jawab. Mana yang lebih rajih, yang lebih kuat? Sucinya akhwat dari haid. A. Kayak ujian sekolah ya. A. Menunggu lendir jernih. Atau B. Tidak menghiraukan lendir atau keruh. Allah Musta'an. Kalau masalah suci, sucinya seorang wanita dari haid itu ditandai dengan keluarnya qasatul bayda, yaitu cairan putih, cairan bening yang keluar sebagai tanda sucinya wanita dari haid. Dan itu diketahui oleh kaum wanita. Biasa mereka mengeceknya ketika sudah di akhir masa haidnya, dan juga di saat mereka sudah tidak lagi mengeluarkan darahnya atau sudah mulai apa namanya merah cerah, kemudian pindah lagi ke warna yang apa namanya kecoklatan yang misalnya itu, kemudian hilang, itu mereka cek dengan kapas atau misalnya Ketika masih ada guratan darah, maka belum suci. Tapi ketika sudah bening, sudah bersih, tidak ada guratan apapun di kapas tadi itu, itu petanda sudah keluar qasdul bayda, cairan putihnya, maka dikatakan suci. Dikatakan suci. Langsung mandi haid, kemudian dia aktivitas bagaimana biasanya, salat, puasa, dan semisalnya. Baik. Kalau setelah keluarnya cairan putih tersebut, setelah itu keluar lagi cairan keruh, kuning keruh, atau semisalnya, maka tidak dianggap sebagai darah haid. Ini dengan hadis Ummu Athiyah radhiyallahu ta'ala anha, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih, katanya Ummu Athiyah, kunna la na'uddu sufrata walal kudrata ba'da kuhri syai'a. Dulu kami kaum wanita tidak menganggap kuning keruh atau warna-warna keruh setelah suci, tidak menganggapnya sebagai haid sedikitpun. Jadi pahami misalnya, ini berlaku untuk perempuan yang haid, juga berlaku untuk perempuan yang nifas. Caranya sama. Jadi pahami ya? Jadi pahami insyaAllah. Apakah kematian setiap anak tersebut bersifat umum? Ataukah ada ketentuan tentang cara si anaknya meninggal dunia akibat sakit, kecelakaan, dan sebagainya? Umum ya, Pak. Yang penting dia meninggal dunia dan andainya sabar dan ihtisab mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lafaz hadisnya umum sehingga dipahami secara umum pula. Belum masuk? Belum. Sebentar lagi. Terus kenapa gimana? Bagaimana dengan anak kafir tapi belum balik? Apakah masuk dalam surga? Allahu Akbar. Ini pertanyaan besar ya. Ini dibahas oleh para ulama dalam pembahasan auladul musyrikin. Anak-anak kaum musyrikin yang mati dalam keadaan masih kecil. Di mana tempatnya mereka? Di sini ada khilaf syadid bainal ulama. Ada perbedaan pendapat yang cukup sengit di kalangan para ulama. Lebih dari 4 pendapat, 5 atau berapa begitu. Hah? Hampir buku-buku fikihnya para ulama membahas masalah ini. Juga hampir buku hadisnya para ulama membahas masalah ini. Nah, ada yang mengatakan demikian. Terus pendapatnya macam-macam. Berhujjah dengan hujjah yang sama-sama disebutkan. Tapi yang zahir insyaAllah ta'ala ikhwan. Auladul musyrikin. Anak-anaknya kaum musyrikin. Yang belum balig. Yang belum berubah. Belum berubah ya ikhwan ya. Yang masih kecil. Yang masih apa namanya belum memayis ya. Ini mereka semuanya dimasukkan dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ingat saya mereka berkata yang hadisnya Samurah bin Jundub tentang masalah ini. Ini yang diriwayatkan sama Al-Imam An-Nawawi. Ini pula yang diriwayatkan sama saya Syekh Muqbil dan juga Syekhuna Abdul Rahman Yahya Ibnu Ali Al-Hajuri hafizahullahu taala wa ra'a. Anak itu bapaknya kafir. Ya bapaknya mati kafir kan? Paham ya? Bagaimana apakah nanti anaknya bisa memberikan syafaat kepada bapaknya? Kalau bapaknya mati Islam, bisa. Tapi kalau bapaknya mati kafir, yang namanya orang kafir, tidak dapat syafaat. Sama tanfa'uhum syafa'atul syafi'i. Orang kafir itu tidak akan mendapatkan kemanfaatan sedikit pun dari syafaatnya orang yang bisa memberikan syafaat. Kalau saya pinjam emas, kemudian setelah beberapa tahun baru bisa mengembalikannya, bagaimana hukumnya? Sebab harga emas sudah berubah. Apakah hal ini tidak menguntungkan dia dipinjami? Tidak. Anda pinjam emas, bayarnya pun juga emas. Sama ya Pak. Dulu Anda pinjam emas 1 gram, maka Anda pun juga mengembalikannya dengan 1 gram pula. Kalau Anda mengembalikan emas, pinjam emas 1 gram, mengembalikan 1,5 gram, ada riba. Tidak boleh. Yes, bagaimana? Allah ya Khadir. Ya fiil alaihi wa sallam. Subhanaka wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله